paling tidak pakaiannya bersih, kemudian wangi, memakai minyak wangi, ya, berpenampilan yang indah, ya. Kalau laki-laki ya pakai kolansuah, pakai gamis, pakaian yang sopan, yang menutup aurat. Toib, kemudian dia datang ke masjid. Jangan datang ke masjid itu sesukanya, suka-suka aja. Datang ke masjid dalam keadaan keringetan, ya kan? Pakaiannya baru basah, kena keringat, ya, bau, ya, belum dari pagi belum mandi misalnya, belum sikat gigi juga, keringatnya juga, masya Allah, nah, bau badannya, datang ke masjid, sholat jamaah, Allahu Akbar, sak masjid, jangan, sholat itu menghadap Allah dengan indah. Ya, dengan rapi, dengan bersih. Nah, walaupun syaratnya untuk sholat itu harus menutup aurat. Ya, memang kalau dia datang selama dia tidak memakai pakaian yang bernajis, ya, dan menutup aurat, ya sah-sah saja sih walaupun bau. Ya, tapi kan nggak pantas, kan gitu ya. Nah. Oleh karena itu, ingat hadis-hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, kita sholat itu kan akan menghadap Allah. Jadi pakai pakaian yang bagus. Ya, berpenampilanlah yang bagus. Nah, batas minimalnya kalau tadi itu adalah perkara yang sempurna ya, seorang datang dengan pakaian yang bagus, yang indah, yang wangi. Nah, batasan minimalnya untuk sholatnya sah yaitu harus menutup aurat. Nah, sebelum kita lanjutkan masalah menutup aurat, saya lupa tadi masalah wanita. Wanita yang datang ke masjid, seutama-utama sholatnya wanita adalah di rumah. Ya. Tapi dia boleh datang ke masjid. Dan tidak boleh bagi walinya untuk melarangnya sholat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Jangan kalian larang para hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Boleh dia melaksanakan sholat jamaah fil masjid. Tapi dengan syurut. Bukan hanya satu syarat. Dengan syarat-syarat. Ya, pertama, harus menutup auratnya ketika keluar dari rumah. Ya. Jangan mengumbar aurah. Nanti menutup auratnya kalau sudah sampai masjid ketika mau sholat. Ya percuma. Ya. Dia ingin melakukan sholat untuk membersihkan diri, tapi dia keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mengotori dirinya dengan membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, itu enggak boleh. Pertama harus menutup aurat yang rapi, yang lengkap, yang diajarkan oleh Islam memakai jilbab. Ya. Minimalnya kalau dia mengambil pendapat sebahagian ulama, ya, dia menutup seluruh tubuhnya dan yang hanya kelihatan wajahnya dan kedua telapak tangan. Ya, dan yang lebih utama lagi, kalau dia menutup seluruh anggota badannya, tidak tersisa kecuali mungkin hanya kedua matanya. Ya, kedua matanya. Dan kedua mata ya cukup. Sebagian wanita pakai cadar, tapi cadarnya kelebaran. Matanya itu sampai kelihatan sak hidung-hidungnya, sak kening-keningnya. Itu podohai, kelihatan itu namanya. Ya. Nah. Jadi keluar dengan menutup aurat. Yang kedua, tidak bersolek. Tidak memakai pakaian-pakaian yang mengandung keindahan, yang memancing perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah mereka menampakkan keindahan mereka. Ketika mereka keluar, mereka harus menutup auratnya karena itu akan menimbulkan fitnah. Lah kalau pakaiannya indah-indah seperti itu, warna-warni yang memancing perhatian laki-laki yang bukan mahram, ada bunga-bunganya, ada apa? Ya. Ya, perhiasan-perhiasannya di pakaian itu menimbulkan fitnah. Laki-laki yang melihatnya terpancing untuk bersenang-senang dengan apa yang dia lihat dari wanita itu. Itu enggak boleh. Ya. Makanya dipilihlah di masa salaf pakaian wanita yang keluar rumah itu yang jauh dari kesan keindahan, dan warnanya pun warna-warna gelap. Sehingga dikatakan di dalam riwayat, para wanita as-sahabah kalau mereka keluar dari rumahnya, mereka itu seolah-olah gagak-gagak yang hitam. Karena pakaian mereka warnanya hitam-hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang ketiga, tidak memakai minyak wangi. Karena wanita yang tercium wanginya oleh pria yang bukan mahramnya, dia adalah wanita, ya maaf-maaf, wanita lacur. Yang keharumannya dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Yang keempat, tidak boleh berdesak-desakan dengan kaum pria yang bukan mahramnya. Ya, oleh karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidnya Nabi itu ada pintu khusus bagi wanita. Laki-laki enggak usah lewat pintu itu. Ya, kalau sekarang kan main slonong boy aja ya. Aduk campur baur enggak karu-karuan. Oh, tapi Ustaz, di Mekah saja begitu, Masjidil Haram. Gimana itu ya? Jangan nyontoh yang kayak gitu dong. Itu kan kondisi khusus, ya. Sulit mengendalikan situasi orang sak banyak itu dari seluruh dunia. Ya, masjid sak gede itu juga masih kurang cukup sehingga setiap tahun ada pelebaran-pelebaran, ya itu kondisi khusus. Itu pun sudah diusahakan oleh pemerintahan Saudi untuk dipisahkan sebenarnya. Namun kan karena orang yang datang itu saking banyaknya dan dari seluruh dunia, sulit mengendalikannya, sulit mengontrolnya. Tapi coba lihat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu terpisah. Bahkan dipasang apa? Tabirnya, pintu wanita sendiri, pintu laki-laki sendiri. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini hal-hal yang perlu dijaga. Ya, kalau untuk para wanita yang datang ke masjid, nah, kalau melihat syarat-syarat ini ya, kalau dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat ini ya nggak usah sholat di masjid lah, di rumah aja lebih selamat daripada mau sholat malah bikin dosa. Ada yang sholat itu ya, wanita dia pakai jilbab apa mukenanya di atas, dia pegang sarungnya begini, bawahnya subhanallah. Ya, sambil ngobrol sama teman laki-lakinya jalan ke masjid. Ini tujuannya apa kan gitu? Subhanallah, masyarakat kita jauh sekali dari Islam. Ya. Ketika ada orang yang mengajak mereka lebih baik, banyak tokoh-tokoh yang enggak setuju. Wah, kita ini Islamnya Islam Indonesia bukan Islam Arab. Islam Nusantara, ya sakarepmu wis. Allahu ustaz. Diomong yangil banget kan gitu. Allah musta'an. Baik. Jadi harus menutup aurat. Ya, menutup aurat. Apa batasan aurat laki-laki? Perhatikan. Aurat laki-laki adalah ma baina ar-rukbah wassurrah. Naam. Ma baina ar-rukbah wassurrah, atau dengan kata lain ma fauqa ar-rukbah duna surrah. Ma fauqa ar-rukbah wa duna surrah, yaitu apa yang di atas lutut dan di bawah pusar. Itu auratnya laki-laki, ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirah, fala yandur ila ma duna surrah wa fawqa ar-ruqbah." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian menikahkan pelayannya, pembantunya, maksudnya di sini budak wanitanya, Ya, al-khadim di sini adalah budak wanitanya. Kalau salah seorang di antara kalian menikahkan budak wanitanya kepada seorang budak lelakinya atau kepada seorang upahannya, ya, maka janganlah dia melihat kepada apa yang di antara atau kepada apa yang di bawah pusar dan di atas lutut. Nah, karena seorang budak wanita itu boleh melihat aurat tuannya. Ya, boleh dia melihat aurat tuannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Muawiyah bin Haidah, kata Nabi, "Ihfad auratak." Jaga auratmu. Illa min zaujatik, kecuali dari istrimu. Au mimma malakat yaminuk, atau terhadap budak wanitamu. Kita boleh menampakkan aurat kita kepada istri kita atau kepada budak wanita. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, kalau orang sudah menikahkan budak wanitanya kepada budak lelakinya yang lain, ya, maka dia si budak wanita tidak boleh lagi melihat kepada aurat tuannya. Ya, dan tuannya pun sudah tidak boleh lagi bersenang-senang dengannya. Karena sudah dia nikahkan kepada budak lelakinya yang lain. Kebolehan itu sudah terangkat, sudah hilang ketika dinikahkan kepada yang lain. Baik, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah si budak wanita tadi melihat kepada aurat tuannya. Apa aurat tuannya di sini kata Nabi? Yaitu yang di bawah pusar dan di atas lutut. Apa yang ada di antara pusar dan lutut. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara pusarnya dan lututnya. Baik. Demikian pula juga yang menguatkan hal ini hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Jurhud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ghatti fakhdhak fa innaha minal aurah." Tutuplah pahamu karena pahamu itu bahagian dari auratmu. Oleh karena itu kalau laki-laki jangan biasa pakai celana pendek meskipun tidak dalam keadaan sholat. Ya, kalau sholat ya pakai celana pendek enggak sah. Ya. Kalau enggak sholat enggak boleh karena paha itu termasuk bahagian dari aurat. Ya, makanya kita ingatkan. Ya, mungkin bapak kita, adik kita, kakak kita, keluarga kita yang laki-laki khususnya, kalau mereka ingin berolahraga, jangan pakai celana pendek. Mau lari, mau jogging, mau sepak bola, atau mau bulu tangkis, atau apa saja, jangan pakai celana pendek. Karena paha itu termasuk bahagian dari aurat. Auratnya laki-laki itu apa yang ada di antara pusarnya dan lututnya. Itu aurat laki-laki. Baik. Nah, dan dalam urusan sholat, seorang laki-laki minimal dia harus menutup auratnya tadi, apa yang ada di antara pusarnya dan kedua lututnya. Barang siapa yang tidak menutup auratnya, tidak sah sholatnya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya. Kesepakatan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni dari Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Demikian pula, ingat, laki-laki di samping menutup aurat, ya, di samping menutup aurat yaitu antara lututnya dan pusarnya, juga dia harus menutup, ada sesuatu yang menutupi kedua pundaknya. Ya, ada sesuatu yang menutupi pundaknya. Jadi gak boleh dia sholat dengan bertelanjang dada. Meskipun di bawahnya tertutup pakai sarung misalnya, tapi enggak pakai baju. Allahu akbar. Ya. Wah, ini musim panas nih, panas banget. Ya, kebetulan rumahnya enggak pakai AC. Ya, sehingga dia sholat pakai sarung, pakai kolan suah tapi enggak pakai baju. Allahu akbar. Enggak sah salatnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikaihi minhu syai." Janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian yang di kedua pundaknya tidak ada sesuatu yang menutupinya. Jadi dia harus menutupi mulai dari bahagian pundaknya sini sampai ke lututnya. Ya, itu batasan minimal dia menutup aurat bagi laki-laki. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Baik. Sekarang ini laki-laki nih pembahasannya. Orang yang memakai celana ketat. Nah, ya kan? Orang yang memakai celana ketat atau yang diistilahkan dengan bantalun. Celananya orang Eropa itu. Yang apa istilahnya celana apa sih? Celana trompet itu apa? Hah? Ada yang bilang celana trompet, ada yang bilang celana pensil. Ya, banyak istilahnya. Ya. Yang bagian apa namanya? Bokongnya ketat, kemudian bagian bawahnya seperti trompet. Apa? Jibrei. Al-Muhim, ya. Atau yang pakai jin ketat. Ya, celana jeans itu. Ya, celana jeans yang ketat itu. Atau dari apapun bahannya, ketat tadi. Membentuk lekukan, maaf, bokongnya ya, pantatnya itu. Itu kalau sampai betul-betul ketat dan membentuk, enggak sah sholatnya. Karena dia tidak menutup aurat pada hakikatnya. Itu seperti yang seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya, kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Enggak sah itu sholatnya. Tapi kalau tidak terlalu ketat, artinya memang membentuk, tapi tidak sampai kelihatan banget bentuknya, apakah bentuk bokongnya atau bentuk kemaluannya, lah ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Enggak sampai membatalkan sholat, tapi makruh, perkara yang tidak disukai, yang tidak disenangi. Oleh karena itu, ya karena syaratnya adalah menutup aurat bagi laki-laki, minimalnya ya pakai pakaian yang sopan lah. Sarung kah, gamis kah, jubah kah. Yeah. Atau kalau pakai celana, celana yang lebar, yang besar sekalian. Seperti celananya orang Pakistan ini. Istilahnya sirwal. Pernah lihat celananya orang Pakistan? Hah? Sirwal. Itu tiga orang pakai. Tiga orang mungkin bisa masuk. Karena saking lebarnya itu pinggangnya lebar banget. Kakinya gede banget. Bagian pahanya itu gede. Itu kalau ada tiga orang yang makainya mungkin masuk gitu. Ya, besar memang. Hampir seperti sarung. Ya, mungkin. Gak tahu banget anak kalau yang Madura. Baik. Itu gak apa-apa. Kalau seperti itu gak masalah. Tapi kalau kecil-kecil, ya pakaian, kadang ikhwan jual sirwal, katanya sirwal masih kecil, kadang masih sebetulnya membentuk. Ya seperti celana saya ini masih membentuk. Walaupun tidak seketat celana bantalun. Ya, hukumnya makruh. Maka lebih baik kita pakai sarung di atasnya atau pakai gamis di atasnya atau pakai jubah. Poin. Ini bagi para laki harus diperhatikan. Kalau dia pakai bantalun yang betul-betul ketat dan membentuk auratnya, ini tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Karena syarat sholat seorang lelaki harus menutup aurat. Makanya seperti Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan para ulama yang lainnya berfatwa bahwa orang yang pakai celana yang sangat ketat, bantalun yang ketat yang membentuk auratnya, sholatnya tidak sah. Kalau tidak sampai membentuk, ya menampakkan auratnya, maka sholatnya itu, apa yang dipakainya itu makruh dalam sholatnya, mengurangi nilai sholatnya. Nah, membuat sholatnya tidak baik, tidak sempurna. Nah, ini lelaki. Sekarang kita berpindah kepada pakaian wanita. Adapun wanita auratnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'atu aurah. Ya. Mar'ah seorang wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, dia itu disertai oleh syaitan. Ingat ya, wanita keluar itu ada syaitan yang menyertai. Ngeri banget Ustaz, ya wis. Risikomu. Kenapa keluar kan gitu. Ya, makanya banyak terjadi fitnah, banyak terjadi kejahatan. Oleh karena itu tempatnya wanita hukum asalnya adalah fil buyu, di rumah tempatnya wanita itu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qarna fi buyutikunna," dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dia keluar karena ada kebutuhan. Ya. Kebutuhannya itu memang mengharuskan dia keluar. Seperti di antaranya ya taklim ini, di antara kebutuhan. Kalau dia tidak mendapatkan taklim itu di rumahnya, dia boleh keluar untuk belajar agamanya. Keluar rumah. Atau kebutuhan-kebutuhan lain dari kebutuhan-kebutuhan duniawiahnya yang memang dibutuhkan. Ya. Tapi hukum asalnya wanita itu sangat baik tinggal di rumahnya dan mempersedikit untuk keluar. Nah. Kemudian mengenai pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis, hadis ini disebutkan dalam Irwaul Ghalil pada nomor hadis 273. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-mar'atu 'aurah." Wanita itu aurat. Berarti seluruh wanita itu aurat. Ya. Berarti dia harus menutup seluruh badannya. Termasuk juga apa? Ya wajahnya. Ya, wajahnya. Dari laki-laki yang bukan mahram. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwaul Bayan dalam penafsiran surah Al-Ahzab, kata beliau mengenai hadis yang kita bacakan tadi, al-mar'atu 'aurah, mar'ah wanita itu adalah aurat, kata beliau, wa ma ja'a fihi min kaunil mar'ati 'aurah yadullu 'alal hijab liluzumi satri kulli ma yasduq 'alaihi ismul 'aurah. Adapun hadis yang datang yang menjelaskan keberadaan wanita itu adalah aurah menunjukkan bahwa harusnya memakai hijab karena keharusan menutup segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi dengan aurat. Jadi kalau dikatakan oleh Nabi wanita itu aurat, berarti semuanya aurat. Orang di sini enggak dikecualikan kok. Enggak dikecualikan wajah, enggak dikecualikan kedua telapak tangan, tidak dikecualikan kaki. Ya, berarti semuanya aurat. Makanya perintah untuk jilbab, ya. Wal yudnina min jalabibihinna, kata Allah dalam Al-Qur'an. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, jilbab itu adalah apa yang menutupi mulai dari atas kepalanya sampai ujung kakinya. Itu jilbab. Ya. Itu jilbab. Al-khimar, karena ada dua istilah dalam Al-Qur'an, ada jilbab, ada khimar. Ya, kalau khimar itu adalah yang menutupi kepala mereka, mengulur sampai menutupi dada mereka. Nah, itu khimar. Jadi yang kalau yang dalam istilah kita jilbabnya orang Indonesia yang dalam sampai menutupi dadanya. Jadi sampai mungkin ke bahagian pinggangnya atau lebih daripada itu. Ini disebut dengan khimar. Kalau jilbab yang menutupi dari atas sampai bawah. Itu jilbab. Ya. Nah, itu dalam istilah syara', dalam pemahaman para ulama as-salaf. Ya, bukan ulama yang ngawur. Ya, kalau ulama yang ngawur penafsiran jilbabnya macam-macam. Ya. Ada yang bilang oh jilbab, jilbab itu tergantung adat istiadat tempat masing-masing. Ya jilbabnya orang Indonesia ya seperti itu. Nah, kalau jilbabnya orang Barat, ntar dia pakai kutang aja. Gimana? Kalau mengikuti adat istiadat kan gitu. Allahu musta'an. Sebagian orang itu merusak agama. Lebih baik dia diam daripada dia ngomong. Dia enggak punya ilmu tapi ngomong. Baik. Atau dia tahu dan dia ingin menyesatkan orang lain. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadza huwal jilbab. Memang khilaf di kalangan para ulama, ya, bahwa apakah menutup wajah dengan jilbab atau dengan cadar dan menutup kedua telapak tangan itu wajib atau tidak. Khilaf ma'ruf, ya, dari dulu, ya, dan sampai ulama belakangan juga khilaf. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah cenderung mengatakan bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan itu tidak wajib, tapi adalah perkara yang utama. Nah, sekarang salahnya adalah di mana banyak orang, ya, dia mengambil pendapat Syekh Al-Albani untuk membenarkan perbuatannya tidak memakai cadar, tidak menutup tangannya. Ya, wah, Syekh Al-Albani bilang boleh kok. Oke, boleh. Kamu enggak kepingin yang utama. Sebagai muslimah yang baik yang menjaga kehormatan diri, kesucian jiwa, ya, menjaga timbulnya fitnah, dia ingin memberikan dampak positif kepada keluarganya, masyarakatnya, tentu dia akan menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya, karena itu yang paling sempurna. Itu yang paling sempurna. Ya, sebab sebesar-besarnya fitnah yang ditimbulkan oleh seorang wanita ketika seorang lelaki melihat kepada apa? Ya, kepada wajahnya. Ya, karena disitulah letak keindahan seorang wanita, kan gitu. Ya kan? Maka menutup wajah itu adalah kesempurnaan. Kalaupun seandainya dia mengambil pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang yang ingin mensucikan diri, dia menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya. Sampai disebutkan di dalam sebagian hadis, coba perhatikan hadis tentang isbal, tentang menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat kelak. Kata Ummu Salamah, coba lihat, perhatikan apa kata Ummu Salamah. "Fakaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, bagaimana para wanita harus berbuat dengan ujung pakaian mereka? Wanita kan pakaiannya panjang, pasti melewati mata kaki. Kata Nabi, "Yurkhina shibron," maka dia melebihkan dari mata kakinya sejengkal. Ini yang ditutupi apa? Untuk wanita yang ditutupi dalam hadis ini apa? Kakinya. Kata Nabi, untuk wanita lebihkan sejengkal. Kalau laki-laki jangan lebih dari mata kaki. Kalau wanita lebihkan sejengkal, kata Nabi. Lah, ini urusan kaki. Bagaimana dengan urusan wajah? Kalau kaki saja oleh Nabi disuruh tutup dan lebihkan sejengkal. Kalau wajah? Bagus mana sih kaki sama wajah? Bingung saya. Wajah, ya? Sepakat, ya, wajah, ya. Lah, kalau kaki saja diperintahkan oleh Nabi untuk dilebihkan sejengkal, bagaimana dengan wajah? Ya, hadis ini hadis hasan sahih, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah. Maka tetap, ya, menutup semuanya itu yang paling selamat. Baik. Nah, kita berpindah, ini tadi masalah auratnya wanita. Ya. Yang paling selamat, yang paling menjaga dari fitnah, yang membawa kepada kesucian dan kemuliaan dan kehormatan seorang wanita muslimah yang baik, wanita muslimah yang salihah, adalah dia menutup semua anggota badannya. Bila perlu tidak pakai, menampakkan kedua mata. Tutup juga matanya. Karena sekarang ada apa namanya? An-niqab, as-sadl. Ya, dia bisa menutup dan dia melihat di balik penutup wajahnya itu. Ini yang paling utama. Ya, memang kalau di masyarakat kita memang mengerikan sih. Ya. Ya, wah, ini mana mukanya, mana belakangnya gitu ya. Kok kayak tiang aja jalan gitu. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Tapi itu paling selamat. Ya, itu paling selamat sebetulnya. Nah, itu paling selamat. Baik. Nah. Ya memang agak berat, tapi ya kalau itu agama ya, kalau kita ingin meningkatkan keimanan ya harus ditempuh kan gitu ya. Enggak ada orang beragama tanpa rintangan, tanpa halangan. Orang ngejek itu biasa. Orang ngolok-ngolok itu biasa. Ya. Nah. Orang mencibir itu biasa. Orang menghibahi itu biasa. Nabi aja kok enggak lepas. Ya Nabi saja tidak lepas dari cibiran, dari ejekan. Beliau dibilang gila, beliau dibilang orang enggak waras, beliau dibilang penyihir, macam-macam kan. Ya, jadi enggak usah takut kalau cuma karena akan dimusuhi oleh orang dengan ejekan-ejekan mereka. Baik. Adapun dalam salat, sekarang kita berpindah kepada masalah menutup aurat di dalam salat. Seorang wanita yang merdeka ya, al-mar'atul hurrah, wanita yang merdeka. Di dalam salatnya dia harus menutup seluruh badannya kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Naam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Al-Mughni, beliau nisbatkan kepada mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun ada pendapat lain ya, pendapat lain mengatakan boleh membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Bahkan dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah boleh membuka wajah, kemudian kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki. Tapi yang paling menjaga, yang paling selamat yang tadi. Ya, menutup seluruh badan kecuali hanya wajah. Ya, kecuali hanya wajah. Nah. Karena datang dalam sebahagian riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah seorang wanita. Kata Nabi, la yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Ya. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan yang selainnya dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salatnya seorang wanita haid yang sudah mengalami haid kecuali dengan memakai khimar. Tadi sudah kita tahu bagaimana yang disebut dengan khimar. Ya, yang menutup kepalanya sampai menutup kepada bahagian dadanya. Ya. Nah. Dan yang diperbolehkan, yang paling selamat adalah dia hanya membuka wajahnya. Hanya membuka wajahnya. Baik. Kecuali. Ketika ada lelaki yang bukan mahramnya dan dia khawatir ada lelaki yang bukan mahramnya melihatnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, misalnya dia sholat di masjid yang terbuka, ya tidak ada tabir yang tinggi yang menutupi, maka pada waktu itu para ulama mengatakan bahwa dia menutup wajahnya. Ya, dia menutup wajahnya memakai cadar ataupun menurunkan as-sadl, memakai niqab. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa qad ajma'u ala anna al-mar'ah takshifu wajhaha fi sholati wal ihram. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah sebagaimana dalam Al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan dari Ibnu Abdul Barr, kata Ibnu Abdul Barr, para ulama itu sepakat bahwa seorang wanita membuka wajahnya di dalam salat dan juga ihram. Ya. Tapi kata para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kata beliau, kecuali kalau ada lelaki yang bukan mahram atau dia khawatir dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka pada waktu itu dia menutup wajahnya baik di waktu sholat ataupun juga di waktu ihram, dan itu dilakukan oleh wanita-wanita sahabiat. Kalau ada orang-orang lelaki yang bukan mahramnya ketika mereka ihram, mereka menurunkan penutup wajah mereka. Ketika lelaki itu sudah lewat, mereka mengangkatnya kembali. Nah. Jadi kalau khawatir terlihat, khususnya kalau dia sholat di masjid umum, ya dia tutup saja. Ya, dia tutup wajahnya. Dia tutup wajahnya. Ini yang paling selamat insyaallah ta'ala. Ini kalau dia seorang wanita merdeka. Kalau dia seorang wanita budak, budak wanita itu bahkan dia boleh sholat dengan tanpa memakai penutup kepala, tanpa pakai khimar. Ya, boleh. Dan sholatnya sahih menurut mayoritas para ulama, kecuali Al-Hasanul Basri rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Mughni. Nah, adapun kalau dia membuka selain kepala, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi tentunya yang paling utama, yang lebih menjaga, menunjukkan kehormatan diri, ya, menjaga kesucian jiwa, wanita budak pun kalau dia sholat, ya sebaiknya dia menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya, seperti wanita yang merdeka. Ini yang paling baik. Nah, jadi pembahasan kita ada dua, menutup aurat bagi wanita, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dalam sholat dia menutup seluruhnya kecuali wajahnya. Ya. Kecuali pula apabila dia khawatir ada laki-laki yang bukan mahramnya bisa melihatnya, dia menutup kembali wajahnya tersebut. Kalau di luar sholat, maka dia harus menutup. Yang paling sempurna, yang paling baik, meskipun sebagian ulama menyatakan sebagai kewajiban, adalah dia menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, dan boleh pula bagi yang ingin memperlihatkan matanya, dia boleh memperlihatkan matanya. Matanya saja. Ya, karena pengertian jilbab adalah yang menutup dari atas kepala sampai ke bawah mata kaki. Nah, sekarang ini orang, subhanallah ya, orang-orang itu memplesetkan istilah-istilah syarak, ya, sehingga kabur mana yang jilbab, mana yang hijab. Sekarang dia pakai apa penutup kepala yang kemudian di ujung kepalanya itu seperti punuk onta, seperti ini tinggi. Kemudian ininya nempel begini, ya, dadanya tidak tertutup oleh jilbabnya, itu hijab. Ya, sehingga sampai ada perlombaan. Ya, ada ajang apa? Kok tahu antum? Allahul musta'an, hijab macam apa itu? Ya. Hijab itu tahu enggak artinya? Yang menutupi. Maksudnya dari hijab itu menutupi auratnya. Ini bukannya menutupi aurat. Ya, lebih daripada itu justru membuatnya menampakkan kecantikannya, ya enggak? Ya, dia bersolek dengan make up yang sedemikian tebal, kemudian menampakkan kecantikannya, bahkan diperlombakan pula. Ya, dari sisi mana itu dikatakan hijab? Allahul musta'an. Sering sekali kita tersamarkan oleh istilah-istilah. Hal-hal yang buruk diistilahkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Ya, pakaian yang kayak gitu, yang bersolek ala jahiliyah seperti itu dikatakan hijab. Riba yang jelas-jelas riba disebut dengan bunga. Waduh, indah-indah namanya. Ya. Makanya kata para ulama, al-hukmu laisa alal asma' walakin alal haqa'iq. Ya, menghukumi sesuatu itu bukan karena namanya, tapi karena hakikatnya. Hakikatnya bagaimana? Ya, kalau dia tidak menutup aurat, itu bukan hijab. Itu bukan hijab, meskipun mereka menamakannya sebagai hijab. Karena hijab itu adalah yang menutup aurat. Nah, ini jamnya benar? Benar ya? Nah, syarat yang keberapa sekarang? Yang keenam ya? Ketujuh. Syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh, dukhulul waqt. Masuknya waktu. Nah, sehingga seorang yang melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah kalau dia melaksanakannya di luar waktu. Apakah sebelum masuknya waktu atau setelah lewatnya waktu? Ya, dia harus sholat pada waktunya. Nah, apakah ada kewajiban sholat di awal waktu? Tidak ada kewajiban. Tapi itu adalah yang paling utama, di mana dia sholat di awal waktu. Ya. Boleh dia sholat di tengah waktu. Boleh dia sholat di akhir waktu. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia lelaki, dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jama'ah fil masjid. Ya, jama'ah di masjid, bukan di rumah. Bukan di ruangan kantor. Bukan di aula universitas, fakultas. Bukan. Di masjid. Ya, di mana? Di masjid. Dengan imam rawatibnya. Ya. Nah, sehingga kalau dia sholat berjamaah di kantor, dia tetap dosa. Sholat jamaah di aula fakultas juga tidak mewakili. Dia juga dosa kalau dia laki-laki. Apalagi sholat di rumah juga dosa. Dia harus sholat di masjid. Loh, kok bisa wajib? Iya, wajib hukumnya. Karena Nabi SAW hendak membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wallahi kalau ini tidak menunjukkan kewajibannya, tidak mungkin Nabi SAW punya keinginan untuk membakar rumah orang yang meninggalkan sholat jamaah. Tidak mungkin Nabi sampai setegas itu. Bukan main-main, akan dia bakar, akan beliau bakar. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memerintahkan seorang salat mengimami manusia dan aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat dan aku bakar rumah mereka. Demikian pula ada seorang yang buta yang dia melewati berbagai rintangan untuk datang ke masjid, dia mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, aku dengan sulit untuk datang ke masjid karena di jalannya barangkali ada halangan-halangan, rintangan-rintangan atau binatang buas. Ya, sementara dia buta, apalagi kalau sholat isya, sholat subuh. Ya, dulu enggak seperti sekarang, dulu tidak ada penerangan, gelap. Pertama Nabi memberikannya keringanan. Kemudian ketika dia meninggalkan Nabi, sebelum jauh Nabi memanggilnya. Ya, maka dia mendengar panggilan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asami'tan nida?" Engkau masih mendengar panggilan azan? Kata dia, na'am ya Rasulullah, aku mendengarkan panggilan adhan itu. Kalau begitu datangi sholat jamaah. Tidak diberi keringanan oleh Nabi SAW dalam keadaan dia buta dan rumahnya jauh dari masjid. Apa yang menunjukkan bahwa hadis ini tidak bermakna sholat jamaah itu tidak wajib. Ya. Ini baru sebagian riwayat, banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Belum lagi di dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan untuk irka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Perintah untuk jamaah. Ya, dan asal perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kewajiban. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Jadi sholat di awal waktu tidak wajib. Cuma seorang lelaki dia harus sholat jamaah di masjid. Ya, sholat jamaah ada di tengah waktu, ada di akhir waktu. Kalau di masjid ya sholat jamaahnya ada di akhir waktu. Atau di tengah waktu, tidak ada kan. Salat yang dilakukan oleh imam rawatib di masjid-masjid adalah di awal waktu. Ya, jadi masalahnya dia harus salat apa? Salat jamaah. Bukan karena awal waktunya, tapi dia harus salat jamaah bersama imam rawatib yang selalu mengimami salat di masjid. Dan itu selalu di awal waktu. Ya. Nah, dilakukan di awal waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bolehnya atau sahnya sholat, baik itu di awal waktu atau di tengah waktu atau di akhir waktu, adalah hadis kedatangan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana malaikat Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedatangannya yang pertama di awal waktu. Ya. Pada setiap sholat Jibril datang di awal waktu. Kemudian pada kedatangannya yang kedua, Jibril datang pada setiap sholat di akhir waktu. Nah, kemudian kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, as-salah baina hadzaini al-waqtain. Wahai Muhammad, salat itu dilaksanakan di antara dua waktu ini, yaitu waktu yang pertama dia datang, malaikat Jibril datang di awal waktu, dan waktu yang kedua malaikat Jibril datang di akhir waktu. Maka sholat itu boleh dilaksanakan antara awal waktu dan sampai akhir waktu. Katanya, ya Muhammad, sholat itu dilaksanakan baina hadzaini al-waqtain, dilaksanakan di antara dua waktu ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat, datang dari hadis Abdullah ibnu Abbas, demikian pula datang dari riwayat Jabir, datang dari beberapa sahabat dan hadisnya sahih. Nah, kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhur, idza zalatish syams." Waktu zuhur itu kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari. Wa kana dhillur rajul katulih. Dan bayangan seseorang seperti panjangnya, malam tahdhur al-asr, selama belum datang waktu asr. Wa waqtul asr malam tasfar syams. Ya, dan waktu asr itu ketika matahari belum menguning, yakni mengarah kepada tenggelamnya. Wa waqtu salatil maghrib malam yaghibis syafaq, dan waktu salat maghrib yaitu selama belum hilang cahaya merah dari langit. Ya, karena kalau hilang cahaya merah datang waktu gelap, maka datanglah waktu isya. Wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil ausat, waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam yang pertengahan. Wa waqtu salatis subuh min tulu'il fajri malam tatlu'is syams, dan waktu salat subuh mulai dari terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Fa idza tala'atish syamsu fa amsik 'anish shalah fa innaha tatlu' baina qarnayish syaitan. Kalau terbit matahari, maka tahanlah diri dari salat karena matahari itu terbit di antara dua tanduk asyaitan. Ya. Nah, ini mengenai waktu-waktu salat. Nah, sekarang kita sudah masuk waktu salat. Ya, salat zuhur. Ya, pembahasan masalah waktu sholat ini sebetulnya panjang, tapi paling tidak kita sudah jelaskan waktu-waktu sholat melalui hadis yang kita bacakan ini. Jadi waktu zuhur itu ketika tergelincirnya matahari, ya, dan bayangan suatu benda seperti panjangnya, matahari tergelincir dan bayangan suatu benda seperti panjangnya, ya, sampai datangnya waktu asar, ya. Ketika satu benda bayangannya itu sudah dua kali lipatnya. Nah, begitu masuk waktu asar, terus berlanjut waktunya sampai kapan? Menguningnya langit, yaitu terbenamnya matahari. Begitu masuk waktu maghrib, maka waktu maghrib itu berlangsung mulai dari terbenamnya matahari sampai cahaya merah di langit hilang. Datang waktu gelap. Itulah awal masuk waktu isya. Waktu isya terus berlanjut sampai pertengahan malam. Setelah itu datang waktu sholat subuh. Ketika terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-78, perhatikan, Allah mengatakan, aqimis sholata lidulukis syams, tegakkan salat karena matahari itu telah tergelincir mengarah ke barat. Pernyataan tegakkan salat ketika matahari itu tergelincir mengarah ke barat, ini masuk di dalamnya salat zuhur dan juga salat asr. Ila ghasaqil lail, sampai datangnya kegelapan malam, ini masuk di dalamnya salat maghrib dan salat isya. Wa qur'anul fajr, dan ketika qur'anul fajr, datangnya terbit fajar. Kenapa disebut dengan fajar itu disebut dengan Al-Qur'an, qur'anul fajr? Waktu subuh itu disebut dengan qur'anul fajr, disebut sebagai qur'anul fajr karena memang disyariatkan pada sholat subuh itu untuk bacaan Al-Qur'annya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Ya, lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Nah, kemudian di akhir ayat kata Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya Qur'anul fajr, bacaan waktu sholat fajr itu disaksikan. Nah, disaksikan. Siapa yang mempersaksikannya? Allah. Kemudian para malaikat, baik malaikat siang ataupun malaikat malam, mereka memperhatikan bacaan salat al-fajr. Dan hukum asalnya yang paling utama dari setiap salat, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan salat amalan yang paling utama, kata beliau alaihi salatu wassalam, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Berarti salat zuhur di awal waktu, itu yang paling utama. Salat asar di awal waktu, salat maghrib di awal waktu, salat isya di awal waktu, salat subuh di awal waktu. Kecuali ada dua waktu yang dikecualikan. Ya. Pertama, untuk waktu salat zuhur. Ya. Waktu salat zuhur ada satu kondisi di mana kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menundanya dari awal waktu, yaitu ketika sangat panas, syiddatul har. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena waktu yang sangat panas itu termasuk dari uapnya neraka jahannam. Ya, termasuk uapnya neraka jahannam. Kata beliau dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza shtaddal harru fa abridu 'anish shalah." Kalau panasnya sangat terik, ya, sangat dahsyat, maka hendaknya kalian menunda salat sampai datang waktu dingin. Ya. Fa inna shiddatal harri min fihi jahannam, karena waktu yang sangat panas itu dari uap neraka jahannam. Sayangnya di tempat kita enggak ada waktu yang sangat panas. Nabi mengatakan ini di iklim Timur Tengah. Dan antum tahu iklimnya Timur Tengah. Kalau di kita maka enggak ada apa-apanya. Udara kita walaupun sampai misalnya 30 derajat itu kan sudah panas ya. Kalau di kita ya. Paling top mungkin paling panasnya 35 gitu mungkin ya. Kalau di Saudi enggak ada apa-apanya itu. Di wilayah-wilayah Timur Tengah itu enggak panas, itu dingin. Ya. Panasnya itu nanti 45. Kalau keluar itu muka itu kayak digosok pakai setrika. Ya. Nah, itu baru panas. Betul-betul memang luar biasa panasnya. Kita enggak kuat keluar itu tanpa muka kita tutupi. Panas banget. Ya. Nah, kalau memang kondisinya sangat panas, dan itu jarang sebetulnya. Itu di waktu-waktu puncak. Jadi, makanya ini pengecualian, waktu-waktu tertentu saja. Ya, itu pun harus ada apa namanya pembuktian iklim dari ahlinya. Ya, yang dipimpin oleh negara. Sehingga imam-imam masjid itu melakukan penundaan sholat zuhur. Dan ini di iklim yang memang di sana iklimnya sangat panas. Kalau di negeri kita ini iklimnya selalu stabil. Panasnya pun sangat stabil. Kemudian dinginnya pun sangat stabil. Oleh karena itu, ini di wilayah-wilayah iklim yang sangat panas seperti di Timur Tengah, di Saudi Arabia atau yang di sekitarnya. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tundalah salat sampai datang waktu dingin. Nah, ini satu. Yang kedua, salat apa? Al-Isya. Ya. Ini pembahasan yang terakhir insyaallah. Mengenai salatul isya, apakah yang utama di awal waktunya atau ditunda salat isya dan diakhirkan? Kalau salat zuhur, hukum asalnya yang utama adalah di awal waktu, kecuali dalam waktu tertentu tadi, waktu yang sangat panas yang mencekam. Taib. Pertama, mengenai penundaan waktu sholat isya. Kalau menunda, mengakhirkan sholat isya sampai keluar waktunya, ini haram. Ya. Kapan akhir waktunya? Nanti kita bahas. Pertama, bahwa sholatul isya dimulai dengan hilangnya cahaya merah dari langit dan datangnya waktu gelap. Ya. Itu awal waktu isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda salatnya beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, kata beliau disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul isya ila nisfil lail. Nabi menunda salat isya sampai pertengahan malam. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtul isya ila nisfil lail. Waktu isya adalah sampai pertengahan malam. Taib. Dari hadis Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sallu fi ma baina ayyaghibus syafaq ila thulutsil lail. Laksanakan salat isya antara hilangnya cahaya merah sampai sepertiga malam. Naam. Nah, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa waktu salatul isya adalah sampai pertengahan malam dan beliau menundanya sampai pertengahan malam. Dalam sebagian riwayat disebutkan sampai orang-orang yang menunggu Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabatnya terkantuk-kantuk. Para wanita tertidur. Anak-anak juga tertidur. Sampai ada yang mengatakan anak-anak sudah tidur. Ya, ibu-ibu juga sudah tidur. Tapi Nabi belum juga keluar. Sampai ada yang melemparkan batu kerikil. Nah, setelah pertengahan malam baru Nabi keluar dan beliau mengatakan inilah waktu al-isya. Ya, tidak ada orang yang menantinya di muka bumi ini kecuali kalian. Karena pada waktu itu orang-orang yang beriman hanya mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, berarti salatul isya ini yang utama adalah ditunda. Ya, ditunda sampai sepertiga malam atau kalau lebih sampai pertengahan malam. Dengan catatan bila tidak memberatkan jamaah kaum muslimin di tempat itu. Ya, bila tidak memberatkan. Ya, kalau tidak memberatkan jamaah masjid, ya mereka kompak, itu yang paling utama, menunda waktu sholat isya. Atau mungkin dia sudah telat dari melaksanakan sholat isya di awal waktu karena sebuah uzur yang tidak mungkin dia melaksanakannya di awal waktu, ya dia tunda sampai pertengahan, sepertiga malam atau pertengahan malam. Taib. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa waktu salatul isya tidak sampai waktu fajar. Ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, riwayatnya sudah kita bacakan dalam Sahih Muslim tadi, waktu salat isya sampai pertengahan malam yang pertama. Ya. Kalau lewat dari pertengahan malam, salat isya-nya tidak sah. Kecuali kalau dia punya uzur, misalnya tertidur atau kelupaan. Tapi kalau sengaja enggak boleh. Ya. Nah, makanya dalam ayat tadi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu sampai pertengahan malam. Makanya Allah sambungkan, tegakkan salat mulai tergelincirnya matahari ke arah barat dan sampai datangnya pertengahan malam. Ini diputus oleh Allah. Kemudian Allah sambung lagi wa Qur'anul fajr. Salat fajar itu sendiri. Menunjukkan kalau kita perhatikan antara sholat subuh dengan sholat zuhur nggak ada sholat wajib. Begitu pula dari pertengahan malam sampai datangnya sholat subuh tidak ada sholat wajib. Ini dua waktu. Kalau di siang mulai dari terbitnya matahari sampai zuhur nggak ada sholat wajib. Kalau malam mulai dari pertengahan malam sampai datangnya fajar tidak ada sholat wajib. Maka waktu sholatul isya sampai pertengahan malam, bukan sampai datangnya sholat subuh. Makanya kata Nabi waktul isya ila nisfil lail. Salat isya itu sampai pertengahan malam kecuali kalau punya uzur seperti yang sudah saya sebutkan. Kapan pertengahan malam itu? Bukan jam 12 malam. Ya, jangan salah paham. Pertengahan malam itu bukan jam 12 malam. Ya, pertengahan malam itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sekarang katakan misalnya di kita kapan terbenamnya matahari masuknya sholat maghrib? Jam berapa? Katakan jam 6 sekarang. Jam 6. Ya. Kemudian waktu sholat fajar, katakan jam 4 lewat 15. Ya. Ya lewat sedikit lah. Berarti hitung jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. 1, 2, 3, 4, 10 jam semuanya. Lebih kurang 10 jam lah. Ya. Setengahnya berarti 5 jam. Kalau mulai masuknya maghrib adalah jam 6, maka pertengahan malam, akhir dari waktu isya adalah jam 11. Paham? Jam 11. Bagi orang yang menundanya, imma dia sholat di sepertiga malam, ya berarti 10 jam itu bagi 3. Ya, 3 jam 15 menit lah katakan. Berarti sepertiga malamnya jam 9 lewat 15. Pertengahan malamnya jam berapa? Jam 11. Lewat dari jam 11, orang yang tidak punya uzur sudah habis waktu sholat isya-nya. Bagi orang yang ingin menundanya, ya, ketika tidak memberatkan bagi jamaah masjid atau karena dia tidak mungkin sholat di awal waktu karena sebuah sebab, dia bisa menundanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sepertiga malam, atau yang utama imma dia sampai sepertiga malam atau sepertengahan malam, yaitu kalau di kita jam 11. Dan itu bisa berubah-ubah. Cara menghitungnya seperti tadi. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Hitung ada berapa jam. Kemudian bagi 2. Kemudian setelah dapat setengahnya, hitung kembali dari terbitnya, dari tenggelamnya matahari. Ya, kalau misalnya nanti tenggelamnya matahari jam 5:30, ya tinggal dihitung saja. Kapan terbit fajarnya? Dibagi 2, kemudian hitung kembali dari terbenamnya matahari setelah mendapatkan jumlah setengah dari malam. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini waktu sholat. Jadi syarat yang 7 adalah masuknya waktu, kecuali bagi orang yang punya udzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatiha aw nasiyaha fa waqtuha hina yadhkuruha. Orang yang tertidur dari salatnya atau dia lupa dari salatnya, waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Kalau ada orang yang pingsan, dia baru sadar, pingsan dari mulai zuhur, sadarnya isya. Ya, dia laksanakan sholat ketika dia sadar. Berarti dia sholat zuhur, maghrib, asar, maghrib, dan isya. Ya, hukumnya sama dengan orang yang tertidur atau orang yang lupa karena mereka mempunyai uzur hilangnya ingatan. Apakah disebabkan lupa atau tertidur, demikian pula orang yang pingsan. Ya, misalnya ada orang-orang yang tidur mulai dari ba'da subuh sampai isya, enggak bangun-bangun. Ya, mungkin saja kan karena capek banget. Orang yang tertidur 100 tahun juga ada kok. Nah, ya dia melaksanakan sholat ketika dia bangun. Baik. Maka ini adalah waktu sholat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti tinggal berapa syarat yang belum kita bahas? 2. Kita lanjutkan ba'da sholat zuhur ya, supaya lengkap. Pertemuan yang akan datang kita tinggal membahas apa? Rukun-rukun sholat. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.